pertama di awal ku jumpa. Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan seribu puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama cinta menyentuh pipiku dengan